Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Faraid. Pada hakikatnya malam ini adalah jadwal dari ustaz kita Ustaz Salman hafizahullah, berhubung beliau berhalangan maka di sini kami menggantikan, dan untuk malam ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Faraid, pembahasan tentang barakallahu fikum faraid. Berikutnya adalah syurutul irsi, syarat-syarat warisan. Syarat-syarat dari warisan. Nah, warisan itu akan berlaku apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, yang pertama adalah tahakkuku mautil muwarrithi au ilhaqihi bil amwat. Telah diyakini kematian yang mewarisi, yang mewariskan harta, pemilik harta. Nah, atau dikategorikan sebagai orang yang sudah meninggal. Nah, syarat yang pertama saya ulangi, keyakinan, diyakini bersama bahwa al-muwarrits, pemilik harta, itu telah meninggal, yang diwarisi hartanya. Atau dia dikategorikan sebagai orang yang telah meninggal. Mithalu ilhaqihi bil amwat, contoh orang yang dikategorikan sudah meninggal adalah al-mafkudu idza madat muddatu intidharihi, yaitu orang yang hilang, yang sudah, di sini ada catatan kakinya, huwa man qata'at akhbaruhu wa lam ya'lam lahu hayatun wala mautun, orang yang terputus beritanya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Diistilahkan dengan al-mafqud. Al-mafqud. Nah, orang yang hilang, yang tidak diketahui barakallahu fikum kapan, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Seperti orang yang tenggelam. Nah, dan tidak ditemukan jasadnya. Dan juga tidak diketahui bahwa dia selamat dari kejadian tersebut. Nah, maka ditunggu, ada masa tunggunya. Para ulama menyebutkan ada yang ditunggu sampai 6 bulan, ada yang ditunggu sampai 2 tahun, barakallahu fikum, atau ditunggu sampai usianya genap 70 tahun. Misalnya dia hilang pada usia 40 tahun, berarti ditunggu berapa? 30 tahun. Nah, itu kalau seandainya hilangnya pada misalnya dia safar dalam keadaan aman. Nah, safar ke Malaysia, kerja di Malaysia, negeri aman, tidak ada peperangan di sana. Ketika sampai di sana, hilang beritanya. Ketika itu usianya 50 tahun. Maka ditunggu sampai usianya 70 tahun. Berarti ditunggu sampai berapa? 20 tahun lagi. Nah, Ada yang mengatakan 90 tahun dan bahkan ada yang mengatakan 100 tahun. Nah, karena didapati orang itu masih hidup, barakallahu fikum. Nah, sampai usia 100 tahun atau bahkan lebih. Maka dalam hal ini dikembalikan kepada hakim. Keputusannya dikembalikan kepada hakim. Nah, atau hilang pada saat kejadian atau kecelakaan seperti tenggelam. Nah, ada yang mengatakan ditunggu sampai 6 bulan, ditunggu sampai 2 tahun. Kalau memang diyakini bahwa dia hilang pada kejadian tersebut dan tidak ditemukan jasadnya. Adapun kalau sudah ditemukan jasadnya berarti sudah diyakini bahwa dia telah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada catatan kaki nomor 2. Naam, al-mafqudu idza madat muddatu intidharihi. Orang yang hilang yaitu apabila telah berlalu masa tunggunya, sudah habis masa tunggunya. Ini dikategorikan sebagai orang yang sudah meninggal apabila telah habis masa tunggunya. Disebutkan di dalam catatan kakinya, tuqaddar muddatu intidharihi bihasabi ijtihadil hakim. Maka masa tunggunya itu ditentukan sesuai dengan keputusan al-hakim. Sesuai dengan keputusan al-hakim. Nah, pengadilan. Wa takhtalifu bihasabi halil mafqud. Dan masa tunggunya tersebut itu berbeda-beda. Nah, sesuai dengan keadaan orang yang hilang tadi. Nah, sesuai dengan keadaan bagaimana dia hilang. Apakah hilangnya itu nah, ketika dia safar dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, negeri aman. Atau hilang di tengah peperangan, di dalam jihad, fisabilillah. Nah, atau hilang karena kecelakaan, tenggelam di lautan dan tidak diketemukan jasadnya. Nah, ini masing-masing berbeda masa tunggunya dan itu semua dikembalikan kepada keputusan al-hakim karena tidak ada nas yang sharih, yang jelas, yang menentukan sampai berapa lama ditunggu hasilnya. Nah, keputusannya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yakni bahwa al-muwarrits pemilik harta, orang yang akan mewariskan hartanya, nah, diketahui telah meninggal atau barakallahu fikum dikategorikan sebagai orang yang sudah meninggal. Orang yang dikategorikan sebagai orang yang sudah meninggal contohnya apa? Orang yang hilang apabila telah habis masa tunggunya. Orang yang hilang ini bagaimana? Nah, yaitu orang yang terputus informasi tentangnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Nah, yang kedua, tahaqququ hayatil warithi ba'dahu au ilhaqihi bil ahya. Diketahui kehidupan dari ahli waris. Diyakini bahwa ahli warisnya hidup. Setelah kematian al-muwarrits. Setelah kematian pemilik harta. Yang akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Nah, kalau yang pertama tadi diketahui kematian. Nah, al-muwarrits. Barakallahu fikum. Yaitu pemilik harta. Yang kedua, syarat yang kedua, diketahui kehidupan dari al-warits, ahli waris. Setelah kematian al-muwarrits. Nah, setelah kematian al-muwarrits. Nah, walaupun satu menit setelah kematian al-muwarrits, kemudian ahli waris ini meninggal. Maka ahli waris ini berhak untuk mendapatkan warisannya. Nah, barakallahu fikum. Au ilhaqihi bil ahya, atau ahli waris tersebut dikategorikan sebagai orang yang hidup. Nah, syarat yang kedua saya ulangi, diketahui hidupnya ahli waris setelah meninggalnya al-muwarrits, pemilik harta yang akan mewariskan hartanya. Au ilhaqihi bil ahya, atau ahli waris ini dikategorikan sebagai orang yang masih hidup. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini contohnya mitlu ilhaqihi bil ahya, contoh dikategorikan dengan orang yang masih hidup adalah alhamlu, janin yang ada di dalam perut ibu. Nah, idza tahaqqaqa wujuduhu hina mauti muwarrithi, apabila diyakini keberadaan janin tersebut, janin dari keturunan yang meninggal tadi. Nah, apabila diketahui keberadaannya ketika meninggalnya al-muwarrits, ketika meninggalnya naam yang mewarisi hartanya. Wa illam tunfakh fihi ruh, walaupun janin tersebut belum ditiupkan ruh padanya. Kapan janin itu ditiupkan ruh padanya? Naam. Berapa? Pada 4 bulan. Kapan? Inna khalqa ibna Adam yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, 40 hari dalam keadaan nutfah. Thumma 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berupa segumpal darah. Naam. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berupa segumpal daging. Naam. 4 kali 3 12, berarti pada usia 120 hari. Setelah itu mayun fakhu fihi ruh, setelah itu ditiupkan ruh padanya 120 hari. Naam. Walaupun usia janinnya itu baru 1 bulan. Naam. Kemudian si ayah meninggal. Naam. Maka calon bayi ini berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ini penting untuk diketahui. Di sini ada catatan kakinya. Nah, dan ini menurut saya penting untuk dipahami catatan kakinya. Yatahaqqaqu dzalika idza wudi'a hayyan hayatan mustaqirratan li aqalla min sittati ashhurin min mauti muwarrizihi mutlaqan aw li aktsar min dzalika in kanat lam tuta ba'da mauti muwarrithihi. Yatahaqqaqu, diketahui demikian, diketahui kehidupan dari janin tersebut apabila dilahirkan, wudi'a dilahirkan, naam, dalam keadaan hidup. Barakallahu fikum, minimalnya 6 bulan setelah kematian ayahnya tadi, muwarrithihi, suami dari ibunya. Nah, secara mutlak. Kenapa 6 bulan? Kenapa di sini disebutkan 6 bulan? Saya ulangi ya. Nah, diketahui kehidupan dari janin tersebut apabila dilahirkan dalam keadaan hidup. Yang mana dilahirkan minimalnya dalam waktu 6 bulan. Barakallahu fikum, setelah kematian bapaknya, atau lebih dari 6 bulan dengan syarat apabila si ibu tidak digauli setelah kematian suaminya yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Kenapa di sini? Ada apa dengan angka 6 bulan ini? 6. Angka 6 bulan ini adalah masa kehamilan yang paling cepat atau paling sedikit. Masa kehamilan yang paling sedikit. Nah, itu 6 bulan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar radha'ah. Bagi orang yang ingin menggenapkan usia menyusui bagi anaknya. Nah. Barakallahu fikum. Ini di dalam surat Al-Baqarah. Nah. Disapih anak tersebut ketika usia 2 tahun. Nah, haulaini kamilaini 2 tahun. Kemudian di dalam ayat lain, nah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fitaluhu 30 syahra. Masa hamil plus masa menyusui adalah 3 tahun. 30 bulan. Masa hamil plus masa menyusui berapa bulan? 30 bulan. Jadi berapa 2 tahun lebih berapa? 6 lebih 6 bulan. 2 tahun lebih 6 bulan. Itu kalau digabung 2 tahun lebih 6 bulan. Tadi disebutkan di ayat sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah, menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Berarti 30 bulan dikurangi 2 tahun sisa berapa bulan? 6 bulan. Nah. 6 bulan. Saya tuliskan ayatnya. Nah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Nah, haulaini kamilaini. Ini 2 tahun. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf Allah menyebutkan, na'am, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil plus masa menyusuinya 30 syahra. Nah, berapa 30 bulan? 30 bulan dikurangi 2 tahun berapa? 6 bulan. Sehingga oleh karena itu ini penting untuk kita ketahui, na'am, supaya kita tidak bermudah-mudahan di dalam menuduh seorang wanita dengan sebutan akhirah sebagai penzina atau yang lainnya, masa baru 6 bulan menikah sudah melahirkan. Nah, barakallahu fikum. Dan itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Masa kehamilan minimalnya berapa? 6 bulan. Di dalam surat apa itu? Al-Ahqaf ayat 15. Barakallahu fikum. Nah. Jadi janin itu diketahui nam atau dikategorikan sebagai orang yang hidup apabila dia lahir minimalnya 6 bulan setelah apa? Kematian muwarrithihi, kematian ayahnya. Atau dia lahir lebih dari 6 bulan setelah kematian muwarrithihi, ahli bapaknya, kak, dengan syarat apa? Idza kanat lam tuta, apabila ibu dari janin tersebut tidak digauli setelah kematian ayahnya. Nah, barakallahu fikum. Dipahami sampai di sini? Apabila barakallahu fikum lebih dari 6 bulan si bayi ini lahir. Si bayi ini lahir. Antara lahirnya bayi ini dengan meninggalnya suaminya yang pertama, Barakallahu fikum, si ibu ini pernah digauli oleh selain dari suaminya. Nah, maka janin tersebut barakallahu fikum tidak bisa dihukumi sebagai naam ahli waris dari suami dari ibunya yang meninggal tadi. Mafhum? Naam. Lalu bagaimana kalau seandainya dia lahir, dia sudah meninggal dalam perut ibunya, atau ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal? Nah, barakallahu fikum, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Janin yang lahir tersebut, bayi yang lahir tersebut, nah, walaupun nah, dia lahir 7 bulan atau 6 bulan setelah meninggalnya si ayah. Nah, dan dia dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal. Ciri-ciri dia sudah meninggal atau ciri-ciri lahir dalam keadaan hidup adalah 6. Adanya pergerakan dari bayi tersebut, menangis, batuk, bersin, dan yang lain-lain. Dan tentunya orang yang ahli di dalam bidangnya lebih paham dalam hal ini. 6. Apakah si bayi ini lahir dalam keadaan hidup atau ketika lahir sudah meninggal? Nah, baru keluar memang sudah meninggal. Nah, walaupun dia lahir, ketika dia lahir hidup, kemudian 1 menit setelah dia lahir si bayi dikatakan meninggal. Nah, ketika dia lahir keluar tersebut diyakini dia itu hidup. Nah, dia bergerak. Nah, barakallahu fikum. Atau dia menangis atau dia terbatuk. Tapi 1 menit atau beberapa detik setelah itu dia dinyatakan meninggal. Maka bayi ini berhak untuk mendapatkan warisan. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum. Nah, ini penting untuk diketahui. Misalnya ada kejadian. Nah, kejadian. Tadi Ana dapat masukan kalau nulis silsilahnya pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Tapi diharapkan lebih rajin lagi belajar bahasa Arab. Nah, ayah. Nah, ayah. Nah, punya bayi atau kita katakan janin. Janin. Nah, terus ayah ini punya, kalau ke samping apa namanya, saudara laki-laki. Nah, ayah ini dia tidak punya anak kecuali ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia meninggal, si ayah ini meninggal dalam keadaan istrinya sedang hamil. Dalam keadaan istrinya sedang hamil. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana kalau dia lahir dalam keadaan hidup, maka saudara laki-laki dari ayah ini enggak dapat. Nah, dia enggak dapat. Kenapa? Karena dia terhalang. Saudara laki-laki, saudara sekandung, ataupun saudara seayah, nah, dia tidak bisa mendapatkan warisan apabila ada keturunan laki-laki dari yang meninggal. Nah, dia terhalangi dikarenakan ada keturunan. Tapi kalau seandainya, barakallahu fikum, diketahui ini masih hidup. Nah, diketahui masih hidup. Walaupun 1 menit setelah dia lahir, dia meninggal. Nah, maka ini tidak dapat. Tapi kalau seandainya dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal janin ini, maka ini mendapatkan warisan. Karena dia tidak memiliki keturunan laki-laki. Wa bina'an ala hadaini syartaini. Nah, kita lanjutkan, kita ulangi. Wa mithalu ilhaqi bil ahya, contoh yang dikategorikan dengan orang yang hidup adalah alhamlu idza tahaqqaqa wujudu hina mauti muwarriti, yaitu janin apabila diyakini keberadaannya ketika setelah kematian bapaknya. Wa illam tunfakh fihi ruh, walaupun belum ditiupkan ruh padanya, yaitu kurang dari 120 hari. Wa kadzalikal mafqudu fi muddati intidhari. Demikian pula orang yang hilang. Nah, orang yang hilang fi muddati intidharihi, pada masa tunggunya. Jadi ahli warisnya ini hilang. Nah, dia punya anak laki-laki hilang. Kemudian si bapak meninggal. Contohnya. Nah, kalau seandainya ayah dari orang yang hilang ini meninggal pada masa tunggu. Nah, pada masa tunggu. Berarti yang hilang ini berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah yang meninggal tersebut. Tapi kalau seandainya tidak, nah, barakallahu fikum, kalau seandainya terlewat masa tunggunya, berarti dia berhak tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Idza lam natahaqqa anna mautahu qabla mauti muwarrithi. Apabila kita belum memastikan bahwa kematian dari orang yang hilang ini sebelum kematian dari pemilik harta yang mewariskan harta kepada ahli warisnya. Paham ya? Nah, saya ulangi. Jadi demikian pula orang yang hilang, apabila ayahnya, misalnya ayahnya meninggal pada masa tunggu, orang yang hilang ini. Nah, kalau pada masa tunggu berarti dia berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, orang yang hilang ini berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau seandainya sudah diyakini kematiannya, dalam artian masa tunggunya sudah lewat. Nah, kemudian ayahnya meninggal misalnya. Ayah dari orang yang hilang ini meninggal. Dan masa tunggu dari orang yang hilang ini sudah habis. Maka dia, orang yang hilang ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dipahami. Lalu apa fungsinya Ustaz misalnya? Nah, misalnya ayahnya meninggal pada masa tunggu. Kemudian setelah selesai masa tunggunya, orangnya juga tidak muncul-muncul dan tidak ada kabar. Nah, berarti nanti dia warisan dia, 6 jatah orang yang hilang ini akan diberikan kepada ahli waris dari orang yang hilang tersebut, turun ke bawah atau turun ke samping. Nah, mafhum? Dipahami insyaallah. Wa bina'an 'ala hadzaini syartaini fala tawaruta baina mutawarithaini mata wa lam ya'lam ayyuhuma asbaq mautan. Nah, dan berdasarkan hal ini, berdasarkan dua syarat ini, nah, maka tidak ada saling mewarisi antara dua pihak al-muwarith dan al-warith, yang mewariskan dan mewarisi, apabila kedua-duanya meninggal dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal. Nah, maka berdasarkan dua syarat ini, syarat yang pertama apa tadi, diketahui meninggalnya al-muwarith, orang yang akan mewariskan hartanya kepada ahli waris, atau dikategorikan sebagai orang yang sudah meninggal. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, diketahui dari kehidupan ahli waris atau dikategorikan sebagai orang yang masih hidup. Lalu bagaimana? Nah, apabila antara dua pihak ini, al-waris dan al-muwaris, nah, meninggal dalam waktu yang bersamaan dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal. Nah, antara mutawarisai ini dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal. Contoh, an yamuta bihadmin aw ghorqin, seperti meninggal dikarenakan reruntuhan bangunan. Tidak ada yang tahu siapa yang meninggal dahulu. Atau meninggal karena tenggelam, atau harik, atau terbakar, aw hadithi tariqin, atau kecelakaan di jalan. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Li'adami tahakkuki mautil muwarrid qablal warid wa hayatil warid ba'dahu. Dikarenakan tidak diketahui kematian pemilik harta sebelum ahli waris, dan tidak diketahui kehidupan ahli waris setelah kematian nam pemilik harta al-muwarrid. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Nah, contoh misalnya ayah punya anak laki-laki. Kemudian punya anak perempuan. Ayah punya keturunan. Keturunan cuma satu. Anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki ini punya anak perempuan. Nah, punya anak perempuan. Terus dia punya saudara laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Kemudian suatu ketika kecelakaan dua orang ini. Ayah dan anak laki-laki. Dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal. Nah, siapa yang terlebih dahulu meninggal? Apakah ayah atau anak laki-laki? Nah, sehingga oleh karena itu dia hanya memiliki keturunan yang disisakan cucu perempuan. Ya, cucu. Nah, cucu perempuan. Kita katakan, barakallahu fikum, sebelumnya kita katakan bahwasanya saudara laki-laki dari ayah, nam, tidak akan mendapatkan warisan apabila si ayah memiliki keturunan laki-laki. Nah, sehingga oleh karena itu, kalau seandainya tidak diketahui kapan siapa yang meninggal dahulu, berarti saudara laki-laki dapat enggak? Dapat, karena ini sudah gugur. Ini sudah tidak ada, dihukumi tidak ada. Nah, yang tersisa hanya cucu perempuan, keturunan perempuan. Barakallahu fikum. Sehingga ini tidak memiliki penghalang. Beda halnya kalau seandainya diketahui kecelakaan kendaraan misalnya di jalan. Walaupun meninggal dua-duanya, nah, si ayah, akan tetapi diketahui ayah yang terlebih dahulu meninggal. Kemudian selang 10 menit setelah meninggalnya si ayah, meninggal anak laki-lakinya. Nah, maka ini sudah tidak dapat. Barakallahu fikum. Harta dari sini yang pertama turun dulu ke sini. Nah, turun dulu ke sini. Barakallahu fikum. Setelah itu lanjut turun ke bawah. Jadi si anak ini akan mewarisi harta dari siapa? Nah, dari kakeknya apa dari ayahnya? Dari ayahnya. Mafhum? Nah, ilahuna sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.